beliau ditanya tentang definisi manhaj, tentang istilah manhaj, dan apakah istilah manhaj itu suatu istilah yang muhdats, ya, suatu istilah yang bid'i, yakni istilah baru yang dimunculkan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau menjawab bahwa mengatakan bahwa istilah manhaj itu adalah suatu istilah baru yang diadakan yang bersifat bid'i, yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu ngawur, ya, tidak benar. Yang menyatakan demikian, kata beliau, telah menyelisihi an-nas dan al-ijma', karena di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat kami menjadikan buat mereka ada syir'ah, syariat, dan minhaj, manhaj. Maka kata manhaj, kata minhaj disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, minhaj artinya sabil wa sunnah. Sabil, jalan, metode, sunnah. Jadi setiap umat Allah Subhanahu wa taala buatkan mereka syariat yang mereka jalani dan manhaj, minhaj, metode, jalan, sunnah yang mereka jalani. Yani likulli ummatin minhajan tuqarraru bihi fiha ahkamullah. Bagi setiap umat ada manhaj, minhaj, yang dengannya, dengan minhaj, dengan manhaj itu, dengan metode itu, ditakrir, ditetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada umat itu. Dengan minhaj, dengan manhaj, dengan metode itu, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ditetapkan pada umat itu. Al-manhaj secara bahasa lughah, kata beliau, at-tariqul muntahaj alladhi yuslak. At-tariqul muntahaj alladhi yuslaku. Al-manhaj artinya secara bahasa adalah jalan yang dilalui. Jalan yang dilalui. Adapun al-manhaj sebagai suatu istilah dalam syariat ini, ma tuqarraru bihi ahkamullahi ibadatan wa muamalatan wafqal kitabi was sunnati wa ala fahmi salafis salih. Metode yang dengannya hukum-hukum Allah ditetapkan. Metode yang dengannya hukum-hukum Allah ditetapkan. Baik hukum-hukum yang berupa ibadah, hukum-hukum yang berupa muamalah, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman Salafus Salih. Di atas pemahaman Salafus Salih. Itulah manhaj. Dari sini bisa difahami bahwa tidak mungkin bisa dipisahkan antara akidah dan manhaj. Tidak mungkin bisa dipisahkan antara akidah dan manhaj. Kalau manhajnya bagus, akidahnya bagus. Akidahnya bagus, manhajnya bagus. Kalau salah manhajnya, jelek manhajnya, berakibat akidahnya jelek, menyimpang, sesat. Kalau berakidah sesat, menyimpang, maka berarti manhajnya menyimpang. Dalam permasalahan ini, seorang mubtadi' besar zaman ini dengan sekian penyimpangan-penyimpangannya, kesesatan-kesesatannya, taksilat, membuat usul, kaidah-kaidah batilah untuk mendukung ahlul bid'ah wal ahwa, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Salah satu kesesatannya dalam masalah peletakan makna manhaj. Ketika dia memisahkan antara manhaj dan akidah. Bahwa bisa saja seseorang akidahnya salah, sesat, tapi manhajnya bagus. Bisa saja ada yang beda manhajnya dan akidahnya. Ini batil. Seperti telah kalian dengar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah ini masalah yang penting sekali. Kita sering selalu mendengar kata manhaj, manhaj, manhaj. Nah, penting bagi kita memahami maknanya. Bahkan pada salah satu ceramah Al-Imam Al-Mujahid Al-Walid Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ceramah akidah yang kemudian diikuti dengan tanya jawab, dan juga ditanya tentang hubungan atau perbedaan antara manhaj dan akidah, dan beliau menukil dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah bahwa Syekh bin Baz tidak membedakan antara manhaj dan akidah. Tidak membedakan antara manhaj dan akidah. Akidah man adalah manhaj, manhaj adalah akidah. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan orang itu bermanhaj sesat, berarti akidahnya sesat. Kalau orang itu akidahnya sesat, ada satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia menyimpang padanya, menyimpang darinya, dia sesat di situ, satu prinsip saja, maka rusak manhajnya. Dia sudah tidak bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pun difonis sebagai mubtadi', sudah bukan sunni salafi. Nah, ini pengenalan makna manhaj. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah memberikan nasihat beliau mengingatkan pertama kali bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat. An Allah Subhanahu wa taala yabtali bin ni'ami liyadhhara syukru syakirin alladzina 'arafu fiha haqq Allah wa haqq 'ibadihi wa 'attu kulla dhi haqqin haqqah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat agar tampak kesyukuran orang-orang yang bersyukur kepadanya. Orang-orang yang mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala pada nikmat-nikmat itu, hak Allah untuk disyukuri. Mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala apa saja dan mengenal hak hamba-hamba Allah. Alladzina 'arafu fi haqqallahi wa haqqi 'ibadi wa a'tau kulladzi haqqin haqqan, dan mereka memberikan setiap pemilik hak haknya. Wajib bagi kita mengenal hak Allah dan hak hamba-hamba Allah, dan rinciannya panjang, agar kita melaksanakan kewajiban memberikan hak masing-masing pemilik hak, hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu yabtali bididdiha min al-masa'ib wal fitan fi ad-dini wal 'irdi wal nafsi wal mal liyadhhara sabru as-sabirin alladhina 'alimu wastaqarra fi qulubihim anna Allah Subhanahu wa taala lahul hikmatul balighatu wal mashi'atul nafidatu wal hujjatud damighatu fasabaru wahtasabu kullama yusibuhum min al-masa'ib 'inda Allah fi dhalikumul ajr. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menguji dengan sebaliknya. Kebalikan dari nikmat adalah musibah-musibah, fitnah-fitnah dalam agama ini. Fitnah terkait dengan kehormatan, harga diri. Fitnah terkait dengan diri, dan fitnah terkait dengan harta. Agar jadi tampak kesabaran orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mengetahui, mengilmui, dan tertanam, tertancap kokoh di kalbu-kalbu mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang tinggi dalam menakdirkan segala sesuatu, memiliki masyiah, kehendak yang mesti berlaku, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah yang kokoh, dan mereka bersabar ketika mendapat musibah, diterpa oleh fitnah, baik pada agamanya, kehormatannya, kehormatan dirinya, hartanya, bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala setiap kali musibah menimpa mereka. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang tentunya kita sudah sering mendengarnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya perkaranya semuanya baik, dan hal itu tidak dimiliki oleh seseorang kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakar, jika dia terkena mendapat nikmat yang menyenangkan maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu menjadi kebaikan baginya. Nikmat kalau tidak disyukuri tidak menjadi kebaikan, tetap menjadi bala. Wa in asabathu dharra sabar, jika tertimpa musibah dia bersabar. Jika tidak bersabar maka musibah dua kali. Fakana khairan lah, maka itu menjadi baik baginya. Menghadapi nikmat dengan syukur, menghadapi musibah, ujian dengan sabar. Wa a'dhamu min hadza, dan yang lebih besar dari ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 179, "Makana Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kaum mukminin di atas apa yang kalian berada di atasnya sampai Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan yang jelek dari yang baik. Allah akan melakukan pemilahan, pemisahan. Yaitu dengan apa? Dengan fitnah, dengan ujian. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memilah, memisah yang jelek dari yang baik. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bad'a minas sahabah, dimulai dari generasi sahabat, kemudian dilanjutkan oleh a'immatut tabi'in. Mereka semuanya mengajak, berdakwah, mengajak manusia, yad'una ila ma warithuhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, min taqriril haqq wa da'wati ilai wa dhabbi 'anhu wa an ahli. Berdakwah mengajak manusia kepada apa yang mereka telah warisi dari nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa takrir al-haq, penetapan al-haq, kebenaran. Wa da'wa ila al-haq, mendakwakan kebenaran itu. Wa dhab anhu wa an ahli, dan melakukan pembelaan terhadap al-haq dan ahlul haq. Dan sebelum disampaikan wasiat-wasiat yang datang dari a'immat salafun salih, imam-imam kita dari kalangan salafus salih, minas sahabah wa man ba'dahum, dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka, di sini disampaikan sebagian hadis yang thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam bersikap sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah, dan pahitnya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi musibah, ujian dengan sabar dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, disertai keyakinan bahwa an-nasr ma'as sabr, bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa anna al-faraj ma'al karb, dan bahwasanya solusi itu datang bersama dengan adanya kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di antara hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya tidak ada satupun nabi sebelum aku, kata Nabi SAW, kecuali wajib atasnya untuk membimbing umatnya, menunjukkan kepada umatnya atas suatu kebaikan yang dia ketahui buat mereka. Dan memberi peringatan kepada umatnya satu kejelekan yang dia ketahui agar mereka berhati-hati. Dan bahwasanya umat ini kebaikannya dan keselamatannya terdapat pada generasi awalnya. Generasi awalnya. Generasi sahabat. Dan akan menimpa akhir umat ini bala. Ujian-ujian, cobaan-cobaan. Dan umur, perkara-perkara, urusan-urusan agama yang kalian mengingkarinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermunculan berbagai fitnah, bermunculan berbagai kesesatan, bermunculan berbagai bid'ah, penyimpangan manhaj. Hadith ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Hadith yang kedua, hadith Hudzaifah bin Al-Yaman. Hadith Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan-udan. Fitnah-fitnah itu datang menghantam, menerpa kalbu-kalbu, hati-hati. Kal hasiri udan-udan, perumpamannya oleh Nabi Rasulullah SAW bagaikan al-hasir, tikar, anyaman yang dianyam satu persatu. Begitulah fitnah itu masuk ke dalam kalbu satu persatu. Nah, menerpa kalbu. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fi nuktatun sauda. Kalbu mana saja yang menyerap fitnah itu, maka akan ditorehkan pada kalbu itu titik hitam. Maka semakin banyak fitnah yang ditelannya, yang diserapnya, maka semakin banyak titik hitamnya, semakin kotor. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fi nuktatun baydha. Dan kalbu mana saja yang mengingkarinya, mengingkari fitnah itu, maka akan ditorehkan padanya titik putih. Setiap kali ada fitnah, ditepis. Ditepis, bukan ditelan, bukan diserap. Ditepis, ditepis. Dengan takwa, dengan iman, dengan ilmu. Sehingga semakin kokoh, semakin putih, semakin bersih. Hatta tasira ala qalbain, sehingga kalbu-kalbu yang ada, kalbu-kalbu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu terpilah menjadi dua golongan, dua jenis. Sehingga fitnah-fitnah yang datang itu datang menghadapi dua jenis kalbu. Ala qalbain, ala abyadha mithli safa fala tadurru fitnatu madamati samawati wal ard. Jenis yang pertama, fitnah ini datang kepada kalbu yang kalbu itu putih, bersih. Bersih. Ya, seperti batu yang bersih, licin, ya. Tidak ada kotoran yang bisa melekat. Ya. Kalbu ini kalau datang fitnah tertepis, tidak bisa melekat, tidak bisa tertelan, tidak bisa terserap. Tepis. Maka kalbu yang seperti ini tidak akan memudaratkannya fitnah apapun. Selama masih tegak langit dan bumi, fitnah tidak bisa memudaratkannya, tidak bisa merusaknya. Wal akharu aswadu murbadan kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Jenis yang kedua, kalbu yang hitam kusam. Perumpamannya seperti cangkir jubung yang terbalik. Terbalik sudah. Tidak mengenal ma'ruf dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Sudah rusak, sudah terbalik kalbunya. Kecuali yang dia serap, yang dia telan adalah sebatas hawa nafsunya. Sebatas hawa nafsunya. Hadis berikutnya yang diriwayatkan dari banyak jalan dari Nabi SAW dan Ahlus Sunnah menjadikan hadis ini termasuk pada usul hujajihim wa dhabbihim anis sunnah wa ahliha wa rad anil bid'ah wa ahliha, masuk pada deretan prinsip pokok hujjah-hujjah mereka dan pembelaan mereka terhadap sunnah Nabi SAW dan Ahlus Sunnah, dan dalam membantah, menolak bid'ah dan ahlul bid'ah penganutnya, yaitu hadithul iftirak, hadith perpecahan umat, ya, fitnah perpecahan umat. Karena ya, datangnya syubhat-syubhat, pola-pola pemahaman, metode yang rancu, manhaj yang batil di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam berakidah, sehingga muncul di sana penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan akidah, sehingga umat berpecah belah sesuai dengan penyimpangan akidah yang ada. Nabi SAW bersabda, inna ummati sataftariku ala 73 firqatan. Sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidatan. Semuanya di dalam neraka, yakni terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan yang dijamin selamat dari neraka, dijamin akan masuk dalam jannah. Wahiyal jama'ah, yaitu al-jama'ah, ahlus sunnah wal-jama'ah, al-firqatun najiyah, yang selamat dari neraka, selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari neraka di akhirat. At-ta'if al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada yang bisa memudaratkannya meskipun banyak musuhnya yang menyelisihinya. 73 golongan ini, 72 yang terancam neraka, yang sesat, menyimpang, hanya satu yang selamat, Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang berjamaah di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai pemahaman salafus saleh, pemahaman sahabat yang diterima langsung oleh mereka dari Nabi SAW. 72 golongan ini masih muslimun. Masih muslimun. Masih umat Islam. Tapi mereka adalah firqah sesat, ahlul bid'ah wal ahwa. Karena penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj. Ya. Seperti kaum yang kita kenal dan merajalela sekarang ini, yang membawa radikalisme di mana-mana, yaitu kelompok Khawarij, teroris, kelompok Syiah Rafidhah. Itsnai Asyariyah Imamiyah yang pusatnya di Iran. Yang ini, yang kedua ini, Anda menyebutkan ini tadi, kelompok Syiah Rafidhah, yang ini sudah bukan 72 golongan yang masuk dalam hadis. Nah, kami ulangi, yang masih masuk dalam 72 golongan yang sesat, masih umat Islam, tetapi mereka di kalangan firqah sesat, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, Khawarij ada khilaf di kalangan ulama. Khawarij ada khilaf di kalangan ulama. Nah, ada yang mengatakan bahwa Khawarij masih muslimun, dan ada yang berpendapat bahwa Khawarij kuffar. Termasuk di antara yang memilih pendapat ini adalah Al-Imam Ibn Baz. Nah, dan kata Syekhuna Hani bin Buraik hafizahullah, kelompok Daesh Daulah Islamiyah bil Iraq wa Syam yang dikenal dengan ISIS, mereka adalah Khawarij yang pantasnya hukum bagi mereka adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka kuffar. Dan ini yang pantas didengungkan dan terus ditanamkan pada masa ini. Karena bahayanya ISIS. Agar kaum muslimin sadar mereka itu bukan muslimun, mereka itu kuffar. Sehingga tidak ada yang tertipu. Bukan daulah Islamiyah, daulah kuffar yang mereka ingin. Ya, dan yang lainnya. Yakni kami ingin memahamkan di sini bahwa 72 golongan yang sesat yang dimaksud di sini ini masih umat Islam. Ya, tetapi di sana ada kelompok-kelompok sesat yang mungkin sebagian kaum muslimin menyangka mereka itu masih muslimun. Mungkin punya kesesatan, tetapi mereka masih muslimun. Nah, salah satunya yang kita bicarakan ini Khawarij tadi, ISIS. Nah, sudah kita dengar khilaf a'immah. Nah, karena hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar menyimpang dari agama ini, melesat keluar dengan cepat seperti anak panah yang melesat menembus sasarannya kemudian keluar lagi. Diperumpamakan oleh Nabi SAW panah atau tombak, ya, semacamnya, yang menembus sasarannya. Karena saking ekstrimnya, kencangnya, kuatnya, keluar lagi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa Khawarij seperti itu, maka sebagian ulama seperti Syekh Nubas mengatakan berarti mereka keluar dari Islam, masuk ekstrim, keluar lagi. Kufar. Dan sebagian kaum muslim menyangka kaum seperti Syiah Rafidhah, karena yang ada sekarang Syiahnya itu Rafidhah, yang ada di mana-mana, berkembang di mana-mana Syiah Rafidhah. Nah, Imamiyah Itsnai Asyariyah, baik yang sedang memberontak di Yaman, ya, maupun di tempat yang lainnya yang pusatnya Iran, kalau ini yang benar mereka kufar. Jelas kalau itu. Akidah-akidah mereka adalah akidah-akidah kufar. Bukan akidahnya Nabi SAW. Bukan akidahnya sahabat. Bukan akidahnya kaum muslimin. Nah, ini kami angkat dan berikan contoh agar difahami bahwa di sana ada firqah sesat yang sebenarnya mereka sudah bukan dari 72 golongan ini. Ya, sudah bukan 72 golongan. Nah, karena bid'ahnya, penyimpangan akidahnya sudah sampai pada tingkatan kufur. Kita kembali. Ibnu Mas'ud menafsirkan al-jama'ah pada hadis ini, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa innaka hina idzin antal jama'ah. Yang dimaksud dengan al-jama'ah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kita pegang ini, al-jama'ah ma wafaqal haqq. Al-jama'ah adalah yang sesuai dengan al-haq. Wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendiri. Meskipun kamu sendiri. Jadi bukan berarti siapa ini jamaah saya sendiri. Nah, sendiri di kampungnya, sendiri di kotanya, sendiri di daerahnya. Hanya dia yang berjalan di atas al-haq. Maka dia termasuk dalam al-jamaah. Fa innaka hina idzin antal jama', maka sungguh kamu al-jama'. Artinya apa? Kamu adalah bagian dari jamaah yang berjamaah, berkelompok di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafun ummah. Termasuk jamaahnya Nabi Rasulullah dan para sahabatnya. Al-Sunnah al-Jamaah. Meskipun di zaman itu, di tempat itu, ya, Allah takdirkan sendiri, tidak ada kawannya. Dan sunnatullah subhanahu wa ta'ala bahwa ahlus sunnah wal jamaah menjadi ghuraba, selalu pada kondisi ghuraba, asing di tengah-tengah umat yang banyak yang menyimpang. Nah, sedikit sehingga asing. Hadith berikutnya adalah hadith Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair, adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr, dan adalah aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan. Makhafata ayudrikani, khawatir, takut ya aku terkena kejelekan itu. Faqultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innakunna fi jahiliyatin wa syarr, sesungguhnya adalah kami dulu hidup di atas jahiliyah dan kejelekan. Faja'an Allahu bihadzal khair, kemudian Allah Subhanahu wa taala datang membawakan buat kami kebaikan ini, yaitu diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, kekufuran, kesyirikan, kemungkaran kepada cahaya ilmu, iman dan amal saleh. Fahal ba'da hadzal khair syarr? Apakah setelah datangnya kebaikan ini ada kejelekan setelahnya? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Aku katakan lagi, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Qala na'am, ya. Wa fihi dakhan, dan ada dakhan. Ya. Qult wa ma dakhanuhu, apa dakhannya? Qal qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhu wa tunkir. Ada kaum di masa itu mereka mengikuti ajaran selain ajaranku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka membimbing manusia, menunjuki mereka dengan petunjuk selain petunjuk. Kau mengetahui dari mereka dan kau mengingkari. Faqultu hal ba'da dzalika khairun min syarr? Aku katakan lagi, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi? Na'am. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Da'i, penyeru-penyeru yang menyeru manusia, mengajak manusia ke pintu-pintu jahannam. Barang siapa menjawab menyambut ajakan seruan mereka, dakwah mereka, mereka pun akan melemparkannya ke dalam jahannam. Fakultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, sifhum lana, sifatkan kepada kami mereka itu, da'i-da'i penyeru yang menyeru ke pintu-pintu jahannam itu. Qala na'am, qaumun min jildatina, mereka adalah kaum dari kulit kita sama, sebangsa dengan kita, sejenis dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan bahasa kita yang sama. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik, wahai Rasulullah, apa bimbinganmu jika aku mendapati masa itu? Qal talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, hendaknya kamu tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya. Dan imamnya. Ya. Dan ini yang dilanggar oleh kelompok yang disinggung tadi. Kelompok Khawarij. Khuruj. Keluar dari imam kaum muslimin. Dari hukam. Dari pemimpin kaum muslimin. Dari pemerintah. Fakul fa illam takun lahum jama'atun wala imam, jika mereka tidak punya jama'ah dan tidak ada imam, apa yang dilakukan pada kondisi tidak ada imam, tidak ada jama'ah, apa yang dilakukan? Kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'udda ala asli sajaratin, walau an ta'udda ala asli sajaratin. Pada kondisi seperti itu, tidak ada imam, tidak ada jama'ah, maka tinggalkan semua kelompok-kelompok yang sesat itu. Jangan bergabung ke salah satu yang ada. Tinggalkan semuanya. Jangan bergabung dengan satupun dari kelompok-kelompok sesat itu. Meskipun kamu bersendirian memegang al-haq, sampai kamu harus menggigit akar pohon. Ya, dalam kondisi terjepit. Nah, sabar. Demi mempertahankan al-haq. Nah, maka jika demikian, kondisi-kondisi akan dihadapi. Kita akan berhadapan dengan fitnah-fitnah. Dan itu berat. Maka apa yang akan diperbuat, apa yang diperbuat oleh sahibu sunnah, seorang sunni salafi, di dalam menghadapi itu semua. Kita sudah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, dibacakan makan Allah liyadarul mu'minina alam antum alaih hatta yamizal khubith min at-tayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kaum mukminin atas apa yang antum jalani di atasnya sampai Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan yang jelek dari yang baik. Nah, apa langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk bisa tetap istiqomah, untuk mengantisipasi itu semua? Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah berwasiat, yang pertama yang ditempuh, langkah yang ditempuh, ingat ya, yang beliau wasiatkan ini yang pertama, ingat selalu ucapan wejangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu Ibnu Mas'ud berkata, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, barang siapa hendak beruswah kepada seseorang hendak mencontoh seseorang untuk dia ikuti, dijadikan sebagai tauladannya, maka hendaknya dia mengikuti orang yang sudah mati. Nah, orang yang sudah mati, yakni dia sudah menghabiskan umurnya dan sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri hidupnya, hayatnya di atas sunnah Nabi SAW. Sudah terbukti karena dia sudah wafat dalam keadaan yang baik di atas sunnah, sudah melewati sekian ujian, sekian cobaan, sekian fitnah, dan dia kokoh istiqomah di atas sunnah sampai dia meninggal. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Karena sesungguhnya orang yang hidup, masih hidup, maka dia tidak aman dari fitnah. Selama dia masih hidup, maka masih bisa dia terkena fitnah. Masih bisa terkena fitnah. Mungkin di akhir hayatnya tiba-tiba ada fitnah yang kemudian dia terpelanting keluar dari al-haq. Nah, banyak orang yang berguguran, bergelimpangan dengan fitnah. Dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, ada korban-korbannya. Ala fil fitnati saqatu. Ala fil fitnati saqatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, dengan fitnah itulah, dalam fitnah itulah mereka berguguran, berjatuhan, tidak mampu melewati fitnah dengan baik. Yang namanya orang yang masih hidup, ya, tidak aman dari fitnah. Oleh karena itu, ikuti tauladani mereka yang sudah melewati hidupnya di atas sunnah. Para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan a'immah, imam-imam Islam. Nah, yang kedua kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, tadakkaru qawla al-Faruq. Ingat selalu ucapannya al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iyakum wa ahla ar-ra'i, fa innahum a'da'u sunan, a'yathum ahadithu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayahfaduha, faqalu bir-ra'yi fadallu wa adallu. Hati-hati kalian, waspada kalian dari ahlul ra'i, dari pakar-pakar logika, dari pakar-pakar logika. Ya, kita sekarang ini sedang dahsyat-dahsyatnya fitnah penyesatan terhadap umat Islam di negeri ini oleh pakar-pakar logika yang sesat dari kalangan jaringan Islam liberal, yang kemudian berganti baju menjadi jaringan Islam Nusantara, menjadi makhluk halus jin sehingga lebih halus. Nah, ini mengandalkan ini logika, logika filsafat, ilmu kalam yang kata Abu Yusuf Al-Qadi rahimahullah, salah satu murid seniornya Al-Imam Abu Hanifah, man talabaddin bil kalam tazandaqa, man talabaddin bil kalam tazandaqa. Barang siapa menuntut agamanya, menuntut agamanya, menuntut ilmu agamanya dengan metode ilmu kalam dan ilmu falsafat, ilmu filsafat lebih parah daripada ilmu kalam, ujung-ujungnya dia akan menjadi zindiq. Zindiq itu kafir, murtad, munafik. Nah, Umar ibn Khattab sudah mengingatkan, waspada, hati-hati kalian dari ahlul ra'i, pakar-pakar logika yang berlogika. Nah, mengukur dan menilai syariat ini dengan logikanya, dengan akalnya. Sementara akal itu, logika itu yang dipakai bukan logika yang sehat, bukan akal yang sehat. Nah, tapi sudah kotor. Ya, oleh racun-racun iblis. Anatullah alaih, nas'alullah salamu al-afiyah. Fa'inna ma'da'us sunan. Karena sesungguhnya mereka itu pakar-pakar logika itu, dengan kias-kiasnya yang batil, dengan analogi-analoginya yang batil, mereka adalah musuh-musuh sunnah Nabi. Mereka tidak mampu mengemban hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak mampu mereka menghafalkannya. Tidak mampu mereka membawanya, mengembannya, mengamalkannya. Faqalu, maka mereka pun berbicara dengan ro'i, dengan logika, dengan akal, dengan kias analogi ini, itu yang itu batil. Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Allahul musta'an. Syekh Hafidhahullah menerangkan kepada kita bahwa landasan, pedoman, pijakan yang menjadi dalil kita di dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma'. Nah, dan di sana sebenarnya ada kias, kias yang sahih, kias yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi yang ditahdir ini tadi kias yang batil, logika, ro'i. Nah, yang batil. Nah, di sana ada akwal, ada pendapat-pendapat yang ditemukan. Nah, maka bagaimana kita menyikapinya? Kata Syekh Ubaid hafizahullah, fa innahu min manhaji ahli sunnati wal jamaah annahum yazinuna ma yaridu alaihim min aqwalin nas wa a'malihim bi mizanihim. Sesungguhnya di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah bahwa mereka ahli sunnah akan menilai, menimbang apa yang datang kepada mereka dari pendapat-pendapat manusia dan amalan-amalan mereka dengan mizan, dengan barometer yang mereka miliki. Wahuma an-nass wal-ijma', yaitu an-nass yang meliputi Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Ijma'. Fama wafaqa nassan au ijma'an fabiluh. Pendapat atau amalan yang sesuai dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma' mereka terima. Wa ma khalafa nassan aw ijma'an radduhu ala qa'ili ka'inan man kana. Dan apa saja pendapat, amalan yang menyelisihi nas Al-Quran, Sunnah atau menyelisihi ijma', maka mereka akan tolak. Akan ditolak mentah-mentah. siapapun dia. Nah, oleh karena itu ahlus sunnah yang durun ilal mukhalafah, mereka melihat kepada mukhalafah yang ada, penyelisian yang ada, dan melihat kepada al mukhalif, orang yang membawa penyelisian itu. Fal mukhalafatu indahum ala darbain. Mukhalafah, penyelisian itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mukhalafah yang sifatnya itu masalah khilafiyah, yang memang merupakan perkara yang di situ ada ruang, kesempatan untuk berijtihad, untuk berpendapat, masrahun lirra'i wal ijtihad. Ya, memang di situ ruang untuk berijtihad, untuk berpendapat. Fahadihi la yutharribu ahadun fiha alal akhar, maka yang seperti ini kata Syekh, seseorang tidak boleh mencelah orang yang menyelisihinya. Bal yubayyinur rajih indahu bidalilihi, bahkan yang dilakukan adalah menerangkan pendapat yang rajih di sisinya dengan dalilnya, bayanan syafian kafian munsifan, dengan penjelasan yang ya menyembuhkan, dengan penjelasan yang cukup, yang adil. Hatta yakuna al-mutalaqqi ala basirati min al-amri wa bainati min al-amr, sehingga orang yang menerima itu menerimanya di atas basirah, di atas ilm, ya, di atas bayyinah, di atas kejelasan bukti. Maka dia mengikuti pendapat itu berdasarkan dalil, berdasarkan ilm. Perkara-perkara fiqhi, barakallahu fikum, perkara-perkara fiqhi banyak khilaf. Nah, ada yang berpendapat ketika i'tidal kedua tangan diluruskan. Nah, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, dan yang lainnya. Ada yang berpendapat ketika i'tidal bersedekah seperti Syekh Nubas. Nah, ketika tasyahud, ada yang berpendapat jari telunjuk diangkat, ya, disyaratkan tanpa ditahrik. Nah, seperti Syekh Muqbil, rahimahullah. Ada yang berpendapat digerakkan dari awal sampai akhir, seperti Syekh Al-Albani, rahimahullah. Ada yang berpendapat digerakkan ketika melewati doa. Kalau melewati doa, digerakkan. Kalau bukan doa, diamkan. Seperti Syekh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Masalah khilafiyah. Tidak boleh ada yang mencela dan menyerang. Menta'an. Yutharrib. Yab'an. Ya. Mencela. Ya. Salah satu pihak dalam hal ini. Tetapi terangkan. Menurut saya, yang roji ini, dalilnya ini. Ini yang saya yakini akan mendekatkan diri ana kepada Allah SWT. Saya berpendapat-pendapat itu lemah karena begini, alasannya ini. Tapi jangan dicela orang yang berpendapat. Jangan dikecam orang yang berpendapat. Nah, yang kedua, ma laisa fihi majalun lil ijtihad wa la yaqbalur ra'i. Nah, perkara yang tidak ada di situ ruang untuk berijtihad dan tidak menerima pendapat. Fahadal huwa alladhi yusaddiduna fi wa yastangiruna lam khalifi fi. Ini yang mereka ahlus sunnah bersikap keras dan mereka mengingkari al-mukhalif, orang yang menyelisih. Fayarudduna bidalil, mereka membantahnya dengan dalil, dan tujuan mereka dalam hal ini adalah agar umat beragama ya dengan na'am khalis, safi, murni, bersih ya dari noda-noda, dari kotoran-kotoran. Nah, bersih dari kotoran dan noda syirik dan bid'ah. Nah, oleh karena itu jika bid'ah itu muncul, diingkari. Nah, dengan keras dan ditahdir. Nah, bid'ah itu, mukhalafah itu ditahdir dan keras. Nah, bagaimana dengan mukhalifnya? Bagaimana dengan mukhalifnya? Bagaimana dengan yang menyelisih, yang membawa qaul itu? Kata Syekh, mukhalif ini, nah, salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, dia sahibu sunnah asalnya. Dia imam, atau dia mengikuti seorang imam, atba', tabi' min atba'. Nah, maka yang seperti ini, ketika seorang sahibu sunnah meskipun dia imam, nah, maka ketika dia keliru, maka tidak boleh diikuti. Nah, tidak boleh diikuti. Akan tetapi, jadi kesalahan itu diterangkan, tidak boleh diikuti kesalahannya, akan tetapi kehormatannya dijaga, kemuliaannya dijaga. Katakan bahwa dia keliru dalam masalah ini. Nah, barakallahu fiikum. Nah, jadi itu intinya tadi, mukhalif tersebut imma dia imam atau dia tabi', yang jelas yang namanya kesalahan diterangkan dan tidak boleh diikuti, dan tapi dia selama dia memang sahibu sunnah, nah, dia seorang sahibu sunnah, maka dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya. Nah, barakallahu fikum. Naam, terakhir sedikit waktu yang sempit ini. Nah, kami sampaikan wasiat yang disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabir Hifzullah di sini. Naam, apa yang ditempuh oleh seorang muslim yang menjadi sandarannya di dalam menghadapi berbagai fitnah ini. Beliau menyebutkan yang pertama, hendaknya seseorang belajar ilmu syara', nah, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan fahm salafus salih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maksud beliau adalah al-irtibat bi ahli al-ilm al-fudala alladhina arafa an-nas minhum al-i'tiqad as-sahih wal manhaj as-sahih bi takriri ahkami al-aqidatan wa amalan wa uthrusukhan fil ilm, yaitu mengikat diri dengan ahlul ilm, dengan ahlul ilm al-fudala. Nah, yang mereka ini ahlul ilm ini tadi, orang-orang telah mengenal mereka, mengenal kelurusan dan kebenaran i'tiqad mereka, kelurusan dan kebenaran manhaj mereka di dalam mentakrir, di dalam menetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik di bidang akidah, amalan, dan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan, kedalaman dalam ilmu. Ya, wa kullu ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlu fiqh wa ilm. Seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang berilmu dan faqih. Meskipun wa ingkan ya tafawatun, meskipun mereka tentunya ada tafawut, yakni bertingkat-tingkat, tingkat keilmuannya, tingkat kefakihannya itu bertingkat-tingkat. Tapi seluruh sahabat, kata Syekh, mereka semua adalah ahlul ilm. Nah, dan mereka semua thiqat. Nah, kemudian yang mengikuti jejak mereka, yang datang setelah mereka, kita mengenal dan sering mendengar ya, seperti al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, ya, al-Imam Abu Dawud. Nah, al-Imam Muslim muridnya al-Imam al-Bukhari, al-Imam Abu Dawud muridnya al-Imam Ahmad, al-Imam at-Tirmidhi murid dari al-Imam al-Bukhari, al-Imam an-Nasa'i, Ibn Majah, Syu'bah bin Hajjaj, Al-Layth bin Sa'ad, Sufyan bin Sa'id al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid. Kemudian yang datang setelah mereka, ini penyebutan contoh nama-nama alamus sunnah yang kita mengikat diri mereka, mengikat diri kita bersama mereka dalam menjalani ya agama ini. Yang datang setelah mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-murid mereka seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab. Kemudian yang datang setelah mereka seperti Al-Imamul Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ya, dan yang datang dari mereka, dari anak-anaknya, cucu-cucunya, saudara-saudaranya a'immatud da'wah. Nah. Barakallahu fikum. A'immatud da'wah di Najd. Nah. A'immatud da'wah di Arab Saudi. Yang kita kenal mereka. Nah, pada masa kita sekarang ini, ya, mereka seperti Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Shalal Fauzan, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalal Luhaidan, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Al-Bukhari, nah, dan semisalnya. Hibarul ulama, kita mengikat diri kita berjalan bersama mereka. Ini akan menjaga kita. Pertama tadi ilmu, berjalan di atas ilmu. Kemudian mengikat dengan ahlul ilmu. Ini tadi keterangannya. Yang dipersaksikan oleh umat kelurusan akidah dan manhaj mereka. Terbukti, teruji dari fitnah ke fitnah, dari fitnah ke fitnah. Yang berjalan dengan mereka menghadapi fitnah, alhamdulillah najah, selamat. Kalian lihat muncul fitnah Abul Hasan yang berjalan bersama Syekh Rabi, Syekh Ubay, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Al-Bukhari, selamat. Tanpa hakikatnya siapa dia? Mubtadi ikhwani. Muncul fitnah berikutnya, fitnah Yahya Al-Hajuri yang berjalan dengan Syekh Rabi, Syekh Ubay, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Bukhari, selamat. Jelas tanpa hakikatnya bahwa dia mubtadi, haddadi. Muncul fitnah berikutnya Muhammad Al-Imam yang berjalan dengan Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Bukhari dan yang lainnya, tampak selamat. Tampak sekarang siapa dia? Seperti kata Syekh Ubaid, mubtadi ikhwani. Nah, kalian silakan baca telaah bantahan Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menyingkap dengan data-data lengkap dari kitab-kitabnya Al-Imam dan dari kaset-kasetnya, bukti-bukti bahwa dia ikhwani. Mengecam dan mencela hukamul muslimin Arab Saudi dan yang lain. Di kitab-kitabnya dan di atas mimbar. Dan sekian banyak penyimpangannya. Sebagian sudah kalian biasa dengar. Sudah kalian dengar. Dan bisa lihat secara lengkap di bantahan itu. Nah, ini. Kita tidak tahu fitnah, entah fitnah apa lagi akan muncul nanti setelah ini. Fitnah tidak pernah berhenti, barakallahu fiik. Tetapi ini tadi, ya, di antara wasiatnya, kita ini selamat, kita berjalan mengikat diri kita dengan bimbingan mereka. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, yaitu al-iqbal ala dawawinil islam allati naqala fiha musannifuha usul al-islam wa furu'aha, yaitu kita perhatian kita pusatkan di dalam mempelajari agama ini kepada kitab-kitab, nah, literatur-literatur Islam yang dikarang oleh a'immatul islam yang musannif-musannifnya menulis dan mengumpulkan usulul Islam, prinsip-prinsip Islam, akidah di dalam kitab-kitab itu. Dan furu'nya, cabang-cabangnya berupa ilmu fiqh. Seperti disontohkan oleh Syekh, Kitabut Tauhid, karya Ibn Khuzaimah. Al-Iman wa Tauhid, karya Ibn Mandah. Kemudian maktabahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kitabnya sangat banyak. Maktabah muridnya, yaitu Ibn Qayyim, kitabnya sangat banyak. Kemudian maktabahnya Syekhul Islam Al-Mujaddid. Naam, Mujaddid pada pertengahan abad ke-12 Hijriah, yaitu Naam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Yang dibantu dan ditolong dakwahnya ketika itu oleh ya saudaranya yang punya perjanjian dengannya, itu Muhammad bin Saud, yang kemudian berdiri negara Arab Saudi yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Nah, di sana imam-imam kita yang kita mengikat diri kita berjalan dengan bimbingan mereka. Dan di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, terutama ahlul Yaman dan kita semua, Allah Subhanahu wa taala memilih seorang raja Arab Saudi sekarang ini, Raja Salman. Jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin. Antum lihat Yaman dengan kondisi masyayikh Yaman yang dikenal, yang berjalan dengan Muhammad al-Imam, hampir saja menyerahkan Yaman dengan fatwa mereka yang menentang jihad dan menggembosi jihad. Hampir saja akan berakibat menyerahkan Yaman kepada Huthiyun, yang mereka itu adalah Syiah Rafidhah Imamiyah Na'asyariyah, yang akan menjadi Iran kedua. Tetapi dengan fatwa ulama kita yang pertama berfatwa Syekh Rabi, Syekh Ubaid, dan menyusul yang lainnya. Dan kemudian diperkarsai oleh Raja Salman dengan koalisinya dari negara Arab, menegakkan jihad untuk membela Al-Haq, membela Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menjaga Yaman dan menyelamatkan Yaman dari kekufuran, kesyirikan Syiah Rafidhah Itsna Asyari. Dan sedang dalam, masih dalam perjuangan sekarang ini. Semoga Allah Naam mempercepat dan menyegerakan pertolongannya. Dan kalian tahu, dapat berita yang sangat kita syukuri, menggembirakan. Mungkin sebagian kalian sudah dengar, Raja Salman sudah membersihkan, mempreteli dan melarang kitab-kitab mubtadi' yang menjadi masdar-masdar, sumber-sumber kesesatan. Darinya terlahir Khawarij, Takfiriyun, Sururiyun. Ya. Yaitu kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Nah, kitab-kitab Sayyid Qutb dan tokoh-tokoh ikhwan yang lainnya, Hasan Al-Banna, Abu Ya'la Al-Maududi, Abu Al-A'la Al-Maududi ini sudah dilarang di sana. Dicabut. Dan tidak boleh beredar dan tidak boleh ada dipelajari di Arab Saudi. Raja Salman, jazahullahu khairan li Saudi sini. Nah. Nah, ini kita kami tambah bagian yang kedua yang Syekh sebutkan, penyebab munculnya inhiraf, penyimpangan dari as-sunnah. Ya, yang pertama kata Syekh Ubaid adalah munculnya orang-orang yang mereka itu meskipun mereka membidangi bidang khusus dalam ilmu sehingga sampai bergelar doktor dan semisalnya, ya, tetapi mereka tidak punya keahlian untuk mengajar dan mentarbiyah dan mendidik kaum muslimin. Nah, mereka mendatangkan kaidah-kaidah batilah kaidah-kaidah batilah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah Jamaah. Yang kedua, penyebab kedua adalah banyak dari orang-orang yang tumbuh dalam Islam, belajar Islam, tetapi dia tidak mengambil dari masdar-masdar, dari sumber-sumber, dari dakwah Islam, literatur Islam yang disebutkan tadi. Nah, tetapi dia beralih ke kutub al-fikriyah, ke kitab-kitab yang menyajikan hasil-hasil pemikiran, ya, logika-logika, teori-teori. Nah, beliau di sini sebutkan, contoh Syekh Ubay menyebutkan, termasuk yakni kitab yang paling berbahaya dan paling merusak, ya, dengan pola-pola pikirnya yang menyimpang, yaitu kitabnya Sayyid Qutb. Secara khusus disebutkan oleh beliau kitab yang berjudul Ma'alim fi Thariq dan kitab yang berjudul At-Taswir Al-Fanni. Yang kedua, kitab-kitabnya Abu Ya'la Al-Maududi. Yang ketiga yang disebutkan beliau, kitab-kitabnya Hasan Al-Banna. Dan ini yang kami sampaikan tadi, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, thumma bifadli ulama'ina wa fadl Malik Salman, dengan penjelasan para ulama, terutama Syekhuna Rabi yang paling banyak berbicara dan membongkar kesesatan Sayyid Qutb dan ulama yang lainnya. Kemudian Raja Salman, keputusan yang terakhir yang kalian telah dengar, Arab Saudi dibersihkan dari kitab-kitab Sayyid Qutb, Abu Ya'la Al-Maududi, dan Hasan Al-Banna. Nah, barakallahu fikum. Maka jauhi kitab-kitab semisal itu. Jauhi kitab-kitab semisal itu. Jangan dibaca sama sekali. Nah, ya, ini wasiat-wasiat manhajiyah yang dapat kami sampaikan dari ceramah manhajiyah na'am waliduna na'am al-alamah Syekh Ubayd al-Jabiri hafizahullah. Mungkin tidak tersampaikan secara sempurna seluruhnya na'am karena waktu na'am, tetapi inti-intinya kami menganggap sudah tersampaikan. Semoga menjadi tambahan bekal bagi kita di dalam bermanhaj, ya, di dalam menjalani agama ini, di dalam upaya kita untuk meniti siratul mustaqim, di dalam upaya kita untuk tetap istiqamah di atas al-haq, hatta ya'tiyana al-yaqin al-maut. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan na'am mohon dimaafkan. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa jazakumullahu khairan subhanallahi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.